Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'an dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan selalu dan yang kami cintai bersama guru kita semua Buya Yahya dan keluarga, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan semoga Allah permudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan selalu para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun anda berada, semoga selalu istiqomah mendengar dan menyimak kajian-kajian ilmu penuh hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Baik, dalam agenda majelis bulan Ramadan yang mulia ini, rutin setiap pagi kita terbiasa mengikuti halaqoh fajar dengan mengkaji kitab Safinatun Najah bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kami ucapkan selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan kajian kitab Safinatun Najah bersama guru kita Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Safinatun Najah di bawah bimbingan Syekh Salim Ibn Sumair. Kita sudah sampai kepada syurutus sholati. Sebelumnya ada syurutus sholati, ada kemarin masalah haid, insyaallah untuk sementara sudah cukup rumus-rumus haid. Adapun pembahasan tentang permasalahan haid nanti, ini perlu waktu yang lain, misalnya tentang permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan haid. Masalah jika haid datang pada waktu sholat, apakah wajib qadha dan sebagainya, itu tidak perlu pakai rumus, cuman perlu dihafal saja tentang permasalahan haid. Ada yang tertinggal, apa kemarin, apa yang mau dibahas, masih ada hubungannya dengan bersuci sebelum masuk jabirah. Ada tanggal jabirah itu adalah segala bentuk yang jabirah itu perban lah, kayak perban, sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Istilahnya dalam fikih ashabul jabirah, mereka-mereka yang punya penghalang. Jabr itu tambal, apakah perban, kip, segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke badan, itu masuk hukum pembahasan jabirah. Jabirah ada tiga macam, atau perban, kip, apapun dah, segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang pertama, jabirah berada di anggota tayamum. Yang kedua, jabirah berada di anggota wudhu selain tayamum. Yang ketiga, jabirah di luar anggota wudhu. Jabirah yang ada di anggota tayamum, misalnya ada di wajah. Anggota tayamum apa sih? Tangan dan wajah. Nah, makanya jika di wajah kita harus ada perbannya, ada tambalannya, atau tangannya harus dikip, berarti ini adalah jabirahnya di anggota tayamum. Kedua, jabirah di anggota wudhu selain tayamum. Mana sisanya? Anggota tayamum kan anggota wudhu juga. Sekarang anggota wudhu yang bukan anggota tayamum. Sudah diambil tangan dan wajah, tinggal kepala sama kaki. Yang kedua adalah jika jabirah ada di kepala sama kaki. Yang ketiga adalah jabirah, perban atau penambal tersebut ada di luar anggota wudhu. Ya banyak. Perut, betis, paha, lutut, punggung, leher, ini selain anggota wudhu. Nah, ini hukumnya berbeda-beda nanti. Baik. Yang sekarang cara bersucinya, cara berwudhu, cara berwudhunya, cara wudhu dan mandi orang yang punya jabirah. Cara wudhu dulu. Cara wudhu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam berwudhu harus tertib. Tidak boleh membasuh tangan kecuali kita sudah sempurna membasuh. Tidak boleh membasuh tangan kecuali kita sudah sempurna membasuh wajah, kan begitu. Ini wajahnya belum beres, pindah ke tangan, enggak sah. Tertib itu artinya sempurnakan wajah dulu baru basuh tangan. Itu tertib. Seperti telah kita katakan bahwa di dalam berwudu harus tertib. Tidak boleh membasuh tangan kecuali sudah sempurna membasuh wajah. Sekarang permasalahannya adalah di sini. Wajah dan tangannya diperban. Contoh, tulis. Wajah dan tangannya diperban. Pipinya diperban, menjol begitu. Tangannya, biarpun enggak semua, jari kelingkingnya dikip. Satu aja dah, klingking, dikip. Coba. Kapan kita boleh membasuh tangan? Harus paham dulu. Setelah sempurna basuh wajah. Baik, kita basuh wajah. Setelah kita basuh wajah, kan ada perban. Berarti di balik perban kena air atau tidak? Tidak kena air. Berarti membasuh wajahnya sempurna atau belum? Apakah boleh pindah ke tangan? Tidak boleh. Nah, faham dulu di sini makna jabirah itu. Karena wajahnya belum sempurna, maka sempurnakan dulu dong. Kita basuh bagian yang sehat. Air tidak bisa masuk ke wilayah yang kena sakit, kena perban. Karena ini belum sempurna, jangan pindah ke tangan. Maka setelah kita membasuh wajah yang basah, yang bisa dibasahin, kena air basuh. Adapun yang tidak kena air, enggak bisa. Kita tidak boleh pindah ke tangan kecuali beresin dulu itu perban yang ada di pipi. Atau matanya ditutup begini. Lalu bagaimana caranya? Pindah ke tayamum. Nah, ini mazhab Syafi'i, mazhab berat. Orang sakit suruh bolak-balik ngerjain pekerjaan double. Jadi setelah kita membasuh wajah, ada bagian yang tidak bisa dibasuh, berarti harus diganti dengan tayamum. Maka dikeringkan dulu, baru kita ngambil debu, kita bertayamum. Tayamumnya ini adalah untuk ini saja, tapi bukan ini dikasih debu, bukan. Tayamum biasa, sebab tayamum kan tidak perlu mengalirkan air. Berarti yang menggantikan tambalan ini nanti adalah tayamum. Cukup tayamum begini, tayamum sempurna. Dilepas ya jamnya semuanya kemarin, seperti kemarin. Lah tayamum ini, tayamum utuh hanya untuk bagian ini saja. Setelah kita tayamumi, sempurna atau belum? Sudah, wajahnya sudah kita basuh dengan air, bagian yang belum kena air, kita tayamumi. Setelah kita tayamumi, berarti sudah beres wajahnya. Baru boleh pindah ke tangan. Tangan dibasuh. Setelah dibasuh, apakah boleh pindah kepala? Kena gib nih. Kelingkingnya dikasih gib. Air bisa masuk atau tidak? Berarti sempurna atau belum? Boleh pindah ke kepala? Tidak boleh pindah ke kepala. Lalu bagaimana bisa pindah? Sempurnakan dulu dong bagian yang ini. Caranya gimana? Tayamum lagi. Tayamum. Tayamum sama caranya. Baru. Nah, setelah beres, boleh pindah ke kepala. Kepalanya dikasih gip kayak helm semuanya. Waduh, ini gimana ini? Jari rambutnya nggak ada ketemu. Kalau masih ada satu kan bisa tutup. Berarti nggak boleh pindah ke kaki. Diguyur pun tetap nggak bisa masuk. Gipnya full. Maka dibasuh yang bisa dibasuh. Kalau nggak ada yang diusap, berarti langsung ngapain? Tayamum. Kakinya juga begitu. Kelingkingnya sama, dikip juga, dia kepleset kemarin. Atau jempolnya dikip. Baik, dibasuhlah kaki yang bisa dibasuh, tinggal jempolnya belum dibasuh. Karena jempolnya dikasih kip, biarpun dibasuh, tetap tidak bisa masuk air. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Tayamum. Bayangkan, wudhu sekali dikasih tayamum, 4. Ini karena lukanya, tambalannya di 4 tempat. Biarkan dulu, kamu faham dulu mazhab Syafi'i, nanti dikasih mazhab lain. Mazhab Syafi'i berat. Memang kalau yang membaca dan ngomong orang sehat enak, giliran sakit susah mengamalkannya. Ya, ini adalah fikih itu kadang-kadang dulu sebelum Buya sakit, Buya enak, kan hafal nih ya, sudah hafal, ngomong enak. Tapi giliran sakit, ya Allah, berat banget ini. Bayangkan wudhu muka, tayamum lagi, ini tayamum lagi, sudah sakitnya gemeteran, mulai balik. Nanti ada madhab lain yang mempermudah masalah ini. Tapi belajar fikih kan tidak boleh lompat sana, lompat sini. Fahami dulu. Maka begitulah kisahnya kalau orang punya jabirah. Faham atau tidak? Selesai? Ini adalah cara berwudhu. Anggota wudhu ada berapa? 4. Maka jika jabirahnya di semua anggota yang 4, maka harus dengan 4 tayamum. Tapi kalau jabirahnya di wajah saja, tayamum sekali selesai. Untuk mandi besar, mandi besar, anggota mandi besar ada berapa? Anggota yang harus dibasuh mandi besar apa berapa? Satu. Sekujur badan. Kamu mulai dari jempol pun boleh, dari ujung rambut juga boh. Dari manapun kita memulai, maka sah. Berarti kalau cuma satu harus tertib atau tidak? Harus tertib atau tidak? Tidak. Ya, cuma satu toh. Kemudian ada gipnya. Ada tambalannya, terserah tambalannya di mana. Anggap saja di punggung ditambal, nempel begini. Air tidak bisa masuk. Baik, mandi besar, habis haid atau habis junub, harus sholat, harus mandi diguyur semuanya, tapi airnya tidak masuk. Sempurna atau belum? Sah atau belum mandi besarnya? Belum sah. Maka karena mandi besarnya belum sah, ngapain? Tayamum. Tayamum sudah, tayamum biasa. Nah, tayamum itu hanya untuk punggung yang tertutup tadi. Berapa kali tayamumnya? Sekali juga cukup. Karena anggotanya cuma satu. Faham enggak? Adapun masalah tayamum dan membasuh, boleh dibolak-balik. Mana yang dulu? Boleh tayamum dulu untuk yang luka tadi, baru kemudian mandi juga boleh. Sama dalam urusan wudhu. Tayamum dulu, baru membasuh wajah. Boleh tayamum dulu. Jadi dibolak-balik boleh. Ini adalah orang yang punya jabirah, faham atau tidak? Itu cara bersucinya. Sengaja Buya dahulukan ini. Pemahamannya dulu, bukan mana yang wajib diqadha dan mana yang tidak wajib diqadha. Sekarang pembahasannya masalah bersuci. Jadi begitu, maka siapapun yang punya sesuatu yang menghalangi antara air dengan kulit, dilihat. Misalnya sekarang saya ajak untuk faham dulu. Ada di jempol kita, harus dikasih operasi, kemudian dikasih jahit, dikasih perban, ditutup perban. Baik. Kemudian kita mau sholat. Kita berwudu. Gimana caranya berwudu? Kita membasuh wajah. Pakai tayamum enggak? Enggak, wajahnya aman. Enggak ada lukanya, enggak ada tambala. Setelah basuh masah, basuh wajah, basuh apa? Tangan. Setelah basuh tangan? Tayamum, karena jempolnya belum sempur. Nah, paham atau tidak? Baik, selesai. Begitulah caranya. Didahulukan faham dulu, baru nanti apakah sholatnya wajib diulang atau tidak. Nah, tadi maka sekarang mau dibedakan. Jika jabirah atau perban atau tambalan berada di anggota tayamum, apa itu? Apa anggota tayamum? Wajah dan tangan. Maka sholat mutlak wajib diganti nanti jika sehat. Kenapa? Sebab wudhunya tidak sempurna, kemudian diganti dengan tayamum, dan ternyata tayamumnya pun juga tidak sempurna. Pahami dulu, tayamumnya pun tidak sempurna karena di anggota tayamum ada sesuatu yang menghalanginya. Paham atau belum? Kan tadi perbannya di anggota tayamum, di matanya sini, anggota tayamum. Maka kalau orang punya perban tambalan di anggota tayamum, di wajah atau di tangan, mutlak sholatnya wajib diulang. Kenapa? Jelas membasuh wajahnya, wudhunya tidak sempurna karena ada tambah, kemudian diganti dengan tayamum. Ternyata tayamumnya juga tidak sempurna. Kenapa? Debunya juga tidak bisa masuk. Paham atau tidak? Kedua, jika perban di anggota wudhu selain anggota tayamum, di anggota wudhu selain anggota tayamum, apa sisanya tadi? Apa? Kepala dengan kaki. Nah, perbannya di kepala atau kaki. Maka dalam hal ini ada dua hal yang harus dilihat. Satu, Lihat. Gambar kena fahamkan dulu. Perbannya di kepala sama kah? Kalau di bertayamum ganggu tayamum enggak? Enggak. Berarti nanti tayamum sempurna, kan ya? Tayamumnya sempurna karena tayamumnya enggak keganggu. Sebab perbannya di luar anggota tayamum. Yang wudunya memang tidak sempurna. Baik. Pertama, jika memasang perbannya memenuhi dua syarat, maka sholat tidak wajib diulang. Syarat satu, pertama, perban dipasang setelah wudhu sempurna. Perban dipasang setelah wudhu sempurna. Dua, perban dipasang di tempat luka dengan cara wajar sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan untuk menempelkan perban. Sesuai kebutuhan untuk menempelkan perban. Buya mengajak faham dulu deh. Baik, perbannya adalah di kaki. Syaratnya dua. Berwudu dulu sempurna. Setelah wudu sempurna, baru perban dipasang. Setelah perban dipasang, nempelnya perban di kaki tadi. Ini kaki ya, jangan dianggap tangan ya. Saya mengangkat kaki. Ini kaki, kaki kemudian. Kaki. Perban tersebut ditempel di kaki itu hanya sesuai dengan kebutuhan. Karena menempelnya sesuai dengan kebutuhan berarti wajar. Maka setelah itu dia berwudu, coba membasuh wajah oke, membasuh tangan oh, mengusap kepala sudah selesai. Tinggal giliran membasuh kaki, ada yang kurang. Diapain kurangnya ini? Tayamum. Tayamumnya sempurna atau tidak? Tayamumnya sempurna atau tidak? Sempurna, karena yang luka bukan di anggota tayamum. Tayamumnya sempurna. Nah, karena tayamum sempurna, aman. Tinggal dilihat. Jika masangnya sudah bersuci, kemudian pemasangannya tidak melebihi dari batas wajar, maka sholatnya tidak wajib diulang. Nah, inilah yang tidak wajib diulang. Selesai. Ya, karena apa? Syaratnya dua. Tidak wajib diulang, masangnya setelah wudhu sempurna, kemudian pemasangan perbannya adalah wajar. Tapi kalau masang sorbannya enggak wajar misalnya, lukanya masih sedikit. Perbannya satu gebok. Maka karena perbannya berlebihan, maka biarpun tayamumnya sempurna, tapi sholat tetap wajib mengulang. Kenapa? Karena di dalam berwudu, waktu berwudu membasuh kaki tersebut, kakinya dibasuh, ada bagian kaki yang harus dibasuh tapi ketutup perban. Yaitu apa? Bagian yang ketutup perban yang sebetulnya tidak diperlukan. Makanya harus, agar sholat tidak wajib mengulang, perban harus ala kadarnya, tempat menempelnya qadral istimsak, sekedar untuk bisa ngikat saja. Kalau sudah berlebihan, ini menjadikan taya apa wudunya tidak sempurna ya. Berlebihan, maka saat itu tayamum sholat harus diganti. Baik. Jelas belum? Hah? Baik. Kemudian yang kedua, dari jenis yang ini ya, jika perban di luar anggota tayamum, di anggota wudhu selain anggota tayamum, akan tetapi meletakkan perbannya, meletakkan perbannya sebelum berwudhu. Nah, langsung sama dokter diperban kamu, waduh diperban. Berarti perbannya itu belum berwudhu, maka wajib mengulang sholatnya nanti. Jelas ya? Belum sempat berwudhu, tiba-tiba langsung sama dokter, perban aja cepat biar anti infeksi. Perban, enggak dosa, perban. Aduh, bukan di tangan ya. Kalau di tangan mutlak harus diulang sholatnya. Di kaki sama di kepala tadi. Kepala itu diikat terus kayak imamah gitu, tapi perban semuanya, full. Nah, berarti saat itu dia wajib mengulang. Harus paham. Belajar fikih itu nak, kalau kamu tidak paham enggak akan bisa. Makanya Buya karena ajak untuk pelan-pelan dari yang dasar. Baik. Atau sudah berwudu tapi syarat yang kedua, atau sudah berwudu sempurna akan tetapi perbannya berlebih-lebihan. Berarti berlebihan ini mengambil wilayah yang seharusnya dibasuh. Wong perbannya ini lukanya cuma 2 cm. Perbannya satu penuh di kaki. Penuh di kaki. Berarti karena berlebihan perbannya, maka sholatnya nanti wajib diulang. Selesai. Yang ketiga, jika perban di luar anggota wudhu, ada dua. Jika perban di luar anggota wudhu, ada dua. Jika kita berwudhu, coba kamu bayangin dulu, akalmu nyambung atau belum? Perbannya di luar anggota wudhu, di punggung, di dengkul. Karena, baik. Kalau kamu wudhu, ganggu wudhu enggak? Hah? Baik. Wudhumu sah atau tidak? Sholatmu wajib diulang tidak? Ya enggak ada hubungannya. Nah, kalau dalam mengatakan ini, kalau perban di luar anggota wudhu, jika dalam pembahasan wudhu, maka sholat tidak harus diulang. Jelas, sholat tidak harus diulang. Tapi jika pembahasannya masalah mandi besar, beda kan? Paham tidak? Pembahasannya mandi besar, baik di punggung tadi, ada perbannya. Gimana cara mandi besarnya? Setelah mandi besar, kenapa? Setelah mandi besar, tayamum karena punggungnya tidak bisa kena air. Jelas ya? Berarti, dilihat. Ada dua. Ada dua. Jika dalam mandi besar, lalu ada. Jika dalam mandi besar, lalu ada. Perban di luar anggota wudhu, maka ada dua. Satu, jika perban dipasang dalam keadaan belum berhadas besar, normal. Perban dipasang belum hadas besar. Dua, perban dipasang dengan wajar, sekedar untuk menempelkan perban. Jika memenuhi dua syarat ini, maka sholatnya tidak wajib diulang. Coba kamu perhatikan. Karena waktu memasang perban dalam keadaan dia enggak punya hadas besar, berarti no problem. Seperti kalau dalam wudhu dia punya wudhu sempurna, enggak punya hadas besar, normal. Enggak punya hadas, luka punggungnya diperban. Waduh, diperban. Sekarang dilihat perbannya sempurna enggak? Masangnya berlebihan atau tidak? Oh, masangnya pas ngepres, hanya sekedar untuk merapatkan perban saja. Karena masangnya wajar dan waktu dipasang dalam keadaan tidak hadas besar, kemudian saya guyur, biur mandi besar. Setelah mandi besar, tinggal di punggung yang ada perbannya. Diapain? Tayamum. Baik. Dalam hal ini, wajib ngulang tidak kira-kira? Tidak wajib ngulang. Karena apa? Waktu memasang perban dalam keadaan saya tidak berhadas besar, kemudian perbannya pun ditempel wajar, tidak berlebihan mengambil tempat yang sehat. Selesai. Itu masalah perban. Sudah cukup. Enggak ada lagi. Insya Allah sehat semuanya. Makanya Buya perlu faham dulu. Fahami dulu masalah ashabul jabirati. Ini masalah jabirah. Baik, kita langsung saja ke kitab. Surutu sholati thamaniyatun. Syarat di sini adalah kewajiban di dalam sholat, tapi bukan bagian dari pekerjaan sholat. Syarat di sini kewajiban. Kalau rukun sholat, kewajiban di dalam sholat, dan dia termasuk bagian dari sholat. Rukun seperti Fatihah, rukuk, kan bagiannya. Tapi syarat ini kewajiban di dalam sholat, tapi bukan bagian dalam sholat. Contoh, bersuci ngambil wudhu itu waktu sholat atau sebelum sholat? Di luar sholat, ya enggak? Mencari kiblat waktu sholat atau sebelum sholat? Nah, maka syarat disinilah kewajiban yang harus kita lakukan, tapi bukan bagian dari pekerjaan sholat. Tamaniyatun, ada delapan. Toharatul hadatsaini, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dalam keadaan seorang punya hadas besar, tidak sah melakukan sholat. Dalam keadaan punya hadas kecil, juga tidak sah melakukan sholat. Dan alhamdulillah, hadas besar, hadas kecil, sudah kita bahas. Apa yang mewajibkan mandi, apa yang membatalkan wudhu, bagaimana cara mandi, bagaimana cara wudhu, sudah selesai dibahas. Ya kan? Sudah? Sudah ingat apa sudah lupa? Wattaharatu anin najasati. Dia tidak mengulang lagi, nanti tidak hatam-hatam ulang. Wattaharatu minan najasati, bersuci dari najis. Sudah tahu najis atau belum? Belum. Sudah, ada 7 najis. Sudah dibahas juga. Biarpun najis mukhaffafah nempel di badan, sholat tidak sah. Najis sudah jelas. Najis fi thawbi wal badani wal makani. Jadi harus bersuci dari najis di badan, di tempat, di pakaian. Pakaian terkena najis tidak sah digunakan untuk sholat. Badan terkena najis tidak sah digunakan untuk sholat. Tempat terkena najis tidak sah digunakan untuk sholat. Catatan kecil. Yang dimaksud tempat terkena najis, yang menjadi sebab sholat tidak sah adalah tempat yang ditempelin oleh badan kita. Tempat yang ditempelin oleh badan kita. Contoh, di bawah, di tempat kamu sholat ada najisnya, sah enggak sholatmu? Tunggu dulu dong, dilihat dulu kakimu nginjek atau tidak. Ada misalnya ada dua tempat, pertama adalah pas di antara dua kakimu, kotoran ayam, ini kurang terlalu bau, tapi kotoran ayam, kiri kanan pas di tengah-tengah, yang penting kamu tidak nyentuh, sholat sah. Taktunya pas kamu sujud, subhanallah, pas di depan hidungmu ada kotoran ayam yang paling bau, kecium tidak? Kecium, tapi tidak nyentuh, batal tidak? Tidak, jidat enak sujudnya, tapi harumnya itu pas di hidung. Sengaja beliau bikin contoh begitu, yang menjadi sebab batal apa tadi? Nyentuh. Yang nyentuh bajumu pun juga batal. Paham enggak? Ini masalah sucinya baju, sucinya badan, sucinya tempat dari najis. Dan najis kalian sudah tahu semuanya. Dicatat, barangkali ada waktu nanti kalau sudah khatam ini, tapi tidak akan Buya hadirkan sebelum khatam. Ada najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan ya. Najis benar, memang najis, tapi dimaafkan. Contoh, darah najis kan? Darah najis. Ada nanti dimaafkan di badan dan di baju, contoh. Semoga kalian sehat semuanya. Ada bisul di lenganmu. Bisul di lenganmu tak taunya pagi-pagi meletus itu bisul jeder. Sampai jeder itu bisul apa itu? Nah, akhirnya dibersihin, tetap ngerembes keluar darah. Darah najis atau tidak pada dasarnya? Baik, karena ini adalah karena bisul-bisulmu sendiri, kemudian kamu pakai baju. Lah, bisulmu itu darahnya nempel di baju. Maka najis seperti itu dimaafkan. Dengan catatan hanya di bagian baju yang nempel di bisul. Tapi kalau darah hanya ada di jidatmu, ya enggak dimaafkan, wong bisulnya di lengan, kenapa darahnya di jidat? Jadi yang dimaafkan hanya di sini, kelihatan darah. Mungkin orang teriak, darah, najis, enggak sah salatnya. Pak, saya punya bisul di dalamnya. Oh ya udah, dimaafkan. Ya, ini adalah, nanti ada beberapa najis yang dimaafkan. Tidak usah Buya bahas, ada yang dimaafkan di makanan, tidak dimaafkan di tempat lain. Ada dimaafkan di air, tidak dimaafkan waktu sholat. Ada dimaafkan waktu sholat, tidak dimaafkan di air. Dimaafkan waktu sholat. Waktu sholat saja dimaafkan. Baik. Setelah dilepas, baju najis atau tidak? Karena ada darah. Kemudian ada air sedikit, kemasukan baju terkena najis, gimana hukum airnya? Najis. Sebab ini baju hanya dimaafkan di badan saja. Ini sebuah gambaran saja. Ada najis yang dimaafkan di sebuah tempat, tidak dimaafkan di tempat lain. Nanti ada pembahasan khusus, bukan sekarang. Contoh, ada najis yang dimaafkan di air. Pemahaman dulu, Buya pengen faham dulu, dah fikih itu faham, bukan hafalan. Ingat enggak, bangkai itu najis atau tidak? Selain tiga bangkai kan? Selain bangkai manusia, bangkai belalang, sama bangkai? Baik. Lalat bangkainya najis atau tidak? Lalat? Lalat? Paham kamu, lalat bukan ikan sebabnya. Ngerti, masih sadar, berarti tidak ngantuk kalian. Lalat? Enggak, oh berarti lalat ikan itu. Lalat najis ya? Baik. Disebutkan dalam hadis Nabi, kalau ada minumanmu kemasukan lalat, celupkan sekali. Kalau dicelupkan mati atau tidak? Tambah mati. Tapi Nabi tetap memperkenankan meminum air tersebut. Maka para ulama memahami, lalat ini kalau masuk ke air, memang jadi bangkai. Padahal kaidahnya apa? Jika air sedikit kemasukan najis, bagaimana? Najis. Nah, ini lalat dimaafkan. Kalau lalat masuk ke air, ya diambil saja dibuang. Airnya tetap suci, dimaafkan di air. Tapi tidak dimaafkan di tempat lain. Ada yang iseng, wah ini lalat hijau ajib, saya masukin saku, mati sudah, dipakai sholat, sah atau tidak? Tidak, karena lalat hanya dimaafkan di? Tidak dimaafkan di? Baju, itu jadi nanti ada pembahasannya, ada dimaafkan di makanan, tidak dimaafkan di tempat lain, fikih itu luas, jadi faham, makanya Buya lebih mementingkan kalau belajar fikih itu bukan hafal, tapi kalian faham. Kemudian, sudah dibahas masalah najis ya. Kemudian wasatrul aurati, menutup aurat. Rincinya aurat itu ada tiga. Yang pertama aurat fis sholati, aurat di dalam sholat. Yang kedua auratus sitri, aurat dalam hal tutup menutupi. Yang ketiga auratun nawar, aurat dalam lihat melihat. Nah, ini pembahasannya dalam bab ini aurat yang pernah, aurat yang pertama aurat fis sholati. Ini yang dibahas hanya aurat fis sholat. Padahal kalau bicara aurat ada tiga, aurat di dalam sholat ada sendiri, ada aurat sitir yang harus ditutup babnya sendiri, aurat nadar babnya sendiri. Baik, kita sempurnakan saja, saya singkat. Aurat di dalam sholat, aurat di dalam sholat, oh sudah diterangkan di bawah nanti. Sudah diterangkan, nggak apa-apa, nanti kita baca teksnya, dia perlu paham kok, supaya satu-satu paham. Aurat di dalam sholat ada perbedaan antara laki dengan perempuan, perbedaan antara budak dengan orang merdeka. Bagi laki-laki merdeka, auratnya di dalam sholat adalah, atau yang wajib ditutup di dalam sholat adalah antara pusat dengan lutut. Tahu pusat? Nih, mana pusatmu? Masih normal, ngantuk semua ini. Nih, pusat dengan lutut. Paham enggak? Antara pusat dengan lutut. Kenapa ngantuk ya? Kalau mau cor-coran ngantuk, Buya lebih ngantuk loh ya. Ayo. Mau banyak-banyak ngantuk, Buya juga ngantuk. Lebih ngantuk. Baik. Cidat akhirnya. Pusat dengan, ngantuk beneran Buya, pusat dengan lo. Ini paling, ini yang wajib ditutup. Cuman ilmu fikih itu enggak cukup kalau enggak pakai akhlak. Jangan gara-gara dapat ilmu begini besok kamu jadi imam khotib Jumat di Masjid Agung langsung pakai kolor. Kenapa? Saya baca di kitab fikih yang wajib ditutup hanya pusat dengan lu. Ini kolor saya sudah menutup lutut sama pusat. Sholatnya sah atau tidak? Tapi kamu stres. Jadi imam kok pakai kolor lah. Ini babnya beda. Ini babnya yang wajib ditutup. Bagi kaum laki. Untuk wanita merdeka, sekujur tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, tidak wajib ditutup. Kecuali wajah dan telapak tangan tidak wajib ditutup. Ini di dalam apa? Dalam sholat. Ini beda, nanti di luar sholat babnya beda. Masalah pakai cadar, bukan ini, bukan di sini babnya. Kalau di dalam sholat seorang wanita merdeka yang wajib ditutup segujur tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, dhuhran wa batnan. telapak tangan, punggung, dan perutnya. Jangan seperti sebagian orang menganggap ininya harus ditutup. Ini tidak wajib ditutup. Punggungnya tidak wajib ditutup, maka cukup bajunya itu begini dikasih cetek begini sudah sah. Kalau di sini tutup gimana bajunya? Ditempelin pakai anti plus gitu. Harus difahamkan. Cuman kalau kita ingin menutup tangan demi keamanan yang lainnya, babnya beda, sah. Itu nanti dalam bab sujud. Sujud ada mana yang wajib dibuka dan mana yang wajib ditutup dan mana yang boleh dibuka dan mana yang boleh ditutup. Babnya sujud, jangan buru-buru. Nah, yang jelas di dalam menutup aurat dalam sholat, seorang wanita wajib menutup sekujur tubuhnya di dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan, dhahran, punggung, wa batnan, dan perutnya. Untuk budak laki-laki dan perempuan sama sholatnya, yaitu antara pusat dengan lutut, karena mereka budak dan kita tidak tahu budak sesungguhnya, ya, bukan budak Pontianak sama budak Melayu, bukan, ya, budak yang diperjualbelikan, ya. Hari ini tak ada budak lagi, banyak budak Malaysia nanti, bukan itu, bukan budak Malaysia, bukan budak Melayu. Budak sesungguhnya amat sama abad itu antara pusat dengan lutut. Jadi perempuan amat pusat dengan lutut juga. Di sana ada teka-teki nanti. Teka-teki itu adalah menguatkan fikih juga untuk faham. Orang kalau sholat batalkan kalau ngomong? Ada? Ada orang sudah ngomong, Allahu Akbar, kapan abahku datang? Sholatnya batal. Tapi ada yang sholat orang lain, yang ngomong orang lain, tapi batal sholatnya orang lain. Budak perempuan lagi sholat, yang wajib ditutup auratnya mana? Pusat dengan lutut. Lagi sholat begini, bosnya, tuan yang ngomong, budak perempuanku aku merdekakan. Ayo, berarti kalau merdeka mana yang wajib ditutup? Nah, ini teka-teki. Yang ngomong orang lain, yang batal sholatnya orang lain, ya. Sampai di sini saja, insya Allah, karena waktu, semoga Allah mengampuni kita semua. Sudah selesai? Kurang 10 menit. Sayang dong. Biarpun ngantuk enggak, kurang 10 menit lanjutkan lagi. Baik, tak pikir mengantuk betul kata ini Buya. 5.4, Buya anggap 0.4. Saya pikir sudah masuk jam 6. Belum. 10 menit, sayang. Baik, kita lanjutkan. Itu aurat di dalam sholat. Selesai aurat dalam sholat. Nah, yang dianggap di dalam sholat itu adalah aurat dari kiri, kanan, dan atas. Jadi dari diri kita, kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, atas. Jadi kalau misalnya kamu lagi rukuk, kelihatan pusatmu sendiri, batal sholatmu. Karena apa? Yang wajib ditutup adalah dari atas dan dari kiri dan kanan. Dari bawah enggak. Contoh, ini sekedar contoh. Seorang perempuan sholat di tempat di atas. Zaman dulu ini bambu, kayu dan sebagainya. Akhirnya pakai lubang-lubang, kelihatan betisnya dari bawah. Sah tidak sholatnya? Sah, karena yang dianggap dari atas, kanan dan kiri, depan belah, bukan dari bawah. Oh, kelihatan kakinya. Ya enggak apa-apa, karena kita melihatnya dari bawah. Yang kedua adalah aurat setri. Aurat yang harus ditutup. Artinya kewajiban bagi seseorang untuk menutup auratnya. Bagi laki-laki, wajib bagi laki-laki di depan siapapun, depan laki-laki atau depan perempuan, di di depan laki-laki atau perempuan, laki-laki di depan siapapun, menutup antara pusat dengan lutut. Hei santri yang lagi ngantuk, paha itu di bawah lutut atau di atas lutut? Yakin? Pusat itu di atas lubaha atau di bawah paha? Baik. Paha itu antara pusat dengan lutut atau di luar pusat lutut? Baik. Berarti paha wajib ditutup atau tidak? Nah, yang masih buka, berarti dia belum ngerti lututnya di mana. Nggak masa ada santri, biasanya santri baru ini langsung di musola, di masjid, di hammam, kamar mandi, sarungnya diangkat sampai kelihatan pahanya. Wah ini pasti ngira lututnya, di pahanya di bawah lutut ini. Pasti. Faham dong, kan ulama membahas sudah begini. Kan kurang jelas seperti apa, yang wajib ditutup, coba baca kitab paling kecil sampai paling gede, ya begitu bunyinya. Tapi kok ada ustadz kok sarungnya dibuka? Bahkan mandi bareng itu di pondok. Wah, sama itu. Dia sama, dia belum bisa bedain antara pusat dengan lutut. Lututnya di pohon pisang itu berarti. Makanya mandi berdua haram. Biarpun lagi dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya karena dia enggak ngerti, dipikir pahanya adalah di pohon pisang ya, makanya dia mandi bareng. Ini masalah ilmu pemahaman. Paha ditutup. Paha kita wajib ditutup. Yang ngerti paha. Enggak ngerti ya sudah. Enggak ngerti ya, orang enggak ngerti mau gimana dipaksain, enggak paham paha kok. Pahamu mana? Nih. Ini ya udah. Coba nih, permasalahan kita itu belajar tuh kurang insaf anak-anakku semuanya. Padahal kalau baca kitab fikih bolak-balik ya begitu bunyinya. Nanti akan diterangkan di sini, Buya mendahului saja daripada nasnya muallif. Di mana-mana juga begitu bunyinya. Cuman kenapa kok ada orang enggak peduli? Ya, dia enggak sadar atau itu tadi belum bisa mengetahui letaknya paha di mana. Paham? Hey. Bagi laki-laki menutup antara pusat dengan lutut di depan siapapun. Manusia pokoknya, kalau Anda di depan kambing enggak apa-apa. Depan meong itu enggak ada urat, depan manusia. Baik itu saudara sendiri, kakak, adik. Hanya dalam satu keadaan antara kita itu tidak ada aurat. Suami istri tidak ada aurat. Suka-suka kalau suami istri di kamar pakai baju enggak pakai baju itu suka-suka. Karena tidak ada aurat antara suami istri. Baik. Ya enggak sopan itu aja. Kemudian yang bagi wanita. Wanita di depan laki-laki mahram dan di depan wanita. Di depan laki-laki mahram dan di depan wanita. Di depan laki-laki mahram, mahram itu yang haram dinikahi. Kakak adik, bapak paman, ponakan, kakek dan cucu. Dan anak sampai ke bawah mahram. Ini bab mahram belum ya? Sudah, ya? Gimana kok belum, kan sudah bab membatalkan wudu. Kelewat berarti. Berarti harus nanti disambungkan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah. Ke atas, ke bawah, standar bawahnya. Nanti ini mudah nanti. Kita punya rumus untuk menghafal mahram. Hurimat hurimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Baik. Seorang wanita di depan saudaranya yang mahram dan di depan perempuan yang wajib ditutup adalah antara pusat dengan lutut. Jadi kalau kamu di depan adikmu kelihatan lenganmu, ya enggak apa-apa, kelihatan lehermu enggak ada masalah di depan bapakmu sendiri. Cuman di sana juga ada adab wahai anak-anakku semuanya. Ya mohon maaf, jangan sampai main-main urusan syariat. Itu kan batasan-batasan minimal. Jangan sampai Artinya itu batasan minimal kayak tadi loh, masalah sholat tadi. Bukan berarti nanti kalau kamu anak perempuan di depan abah, bapaknya, di depan abangnya hanya pakai kolor juga. Ini perempuan stres ini. Kelihatan dadanya, kelihatan ini. Kenapa? Kan tidak wajib ditutup. Oh, stres ini orang. Sakit ini. Mana adabnya, mana tata kramanya? Baik, selesai. Kemudian wanita, tidak cukup waktunya, di depan laki-laki ajnabi, di depan orang lain, ada dua pendapat. Yang pertama adalah wajib ditutup sekujur tubuhnya. Pendapat yang pertama loh ya, kita harus jujur dalam hal ini. Dan masyarakat Indonesia pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, wajib menutup sekujur tubuhmu. Berarti hukum pakai cadar wajib dalam hal ini, menurut pendapat ini. Menutup sekujur tubuhmu. Termasuk wajah dan telapak tangan. Pendapat yang kedua, ini sudah lumayan deh. Pakai pendapat yang kedua, wajib menutup sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Selesai. Nanti akan dibahas juga. Yang ketiga adalah budak. Budak perempuan dengan budak laki-laki sama. Di depan orang lain, siapapun dia, wajib menutup antara pusat dengan lutut. Selesai urusan tinggal aurat nazar, aurat pandang. Nanti akan Buya sambungkan dengan masalah lekuk-lekuk tubuh yang kita lihat atau yang ada di hadapan kita, bagaimana hukum melihatnya dan seterusnya. Nanti aurat nazar nanti insyaallah. Sampai di sini ini aurat sitir. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, mudahkan mengamalkan ilmu, bukan ilmu hanya di lembaran tertulis sehingga tetap saja kita melanggar, bukan ilmu sekedar di hafalan, akan tapi kita ingin ilmu itu di hati dan mudah Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga ilmu itu bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Panjang umur, Allah mengampuni guru-guru kita, Allah mengampuni orang tua kita, menjaga kita semuanya panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah halaqah fajar kita pada pagi hari ini dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.